وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وقال واو حرف الابتداء حروف ابتداء قال فعل ماضي مبني di atas fathah karena dia adalah fi'il madhi yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Innallaha dan fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha Allah mansub nasab tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad dia menduduki sebagai isimnya inna. Kataba fi'lun madhi mabniun alal fathah dan dia itu fi'il fa'il dan fa'il domirun mustatir takdirnya huwa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jumlah fi'liyah kataba fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in sebagai khobar khobar inna dari inna. Kemudian kitaban mansub. Kitaban mansub bisa di situ sebagai maf'ulun bih dari fi'il kataba. Fa huwa huwa marfu' fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Indahu inda mansub sebagai dharaf dan hu fi mahalli jarrin mudafun ilai fauqa mansub karena sebagai dharaf menunjukkan dharaf makan. Al arsy majrur tanda jarnya dengan kasrah karena ada isim mufrad dan mudafun ilai dan sibhul jumlah dharaf fauqa indahu fauqal arsy fi mahalli raf'in sebagai khabar dari huwa. Jadi saya ulangi wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban fa huwa indahu fauqal arsy muttafaqun alaih. Dan di situ adalah inna. Kenapa di situ inna dibaca hamzah pada kasrah pada huruf inna di situ dikasrah? Di situ adalah hukumnya pengkasran hamzahnya inna adalah wajib. Kenapa? Yang pertama, inna huruf inna dibaca inna yaitu hamzah dikasrah hukumnya wajib. Yang pertama, apabila jatuh setelah qala sehingga qala seperti contoh qalal muttahimu inni bara'un minka. Kemudian yang kedua di awal jumlah ataupun di awal kalimat inna dibaca inna bukan anna yaitu seperti contoh inna muhammadan qa'imun. Kemudian setelah haitsu diantaranya setelah haitsu seperti contoh yaskunun nasu haitsu inna assa inna sa'adata mawfuratun. Kemudian yang kedua dibaca inna hamzah dibaca inna pada awal jumlah haliyah seperti contoh qabaltuhu fa innahu wa innahu yasta'iddu lis safari sehingga inna di situ dalam hadis Nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban yang pertama mungkin dia itu karena jatuh setelah qala kemudian yang kedua karena dia itu adalah jatuh di awal jumlah ataupun jatuh di awal kalimat maka dibaca inna bukan anna. Sehingga di sini muttafaqun alaih yang artinya, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha harfu ta'kid, yaitu fungsi penguat, sesungguhnya Allah telah menulis suatu tulisan, fa huwa indahu faqal arsy, fa huwa huwa yaitu Allah subhanahu wa taala, indahu di sisinya, faqal arsy di atas ars. Muttafaqun alaih. Soal yang ke-11. Halillahu ma'ana. Al-jawab, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Qala subhanahu wa ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Surah At-Taha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ay bi'ilmihi. Rawahu Muslim. Halillahu ma'ana hal harful istifham, sehingga dalam kalimat al-arabiyah hal di situ sehingga kalimat al-arabiyah tentang masalah istifham di situ ada dua, yang pertama huruful istifham, kemudian yang ketiga ismul istifham. Adapun huruf-huruf istifham di situ adalah ada dua, hal dan a. Dan huruf-huruf istifham ini adalah boleh masuk kepada fi'il dan juga boleh masuk kepada isim. Dan huruf-huruf istifham ini boleh masuk kepada fi'il dan juga boleh masuk kepada isim. Seperti dalam contoh soal pertanyaan yang ke-11 dari khut akhidatah ke halaman ke-8. Halillahu ma'ana, sehingga hal di situ adalah huruf istifham yang masuk kepada isim. Allahu, Allah di situ sebagai marfu, isim yang marfu, karena di situ adalah sebagai mubtada, karena isim marifat jatuh di awal jumlah sebagai mubtada dan tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Kemudian yang kedua, di situ ma'ana, ma'ana fi mahalli raf'in sebagai khabar dari mubtada Allah, dan na di situ adalah fi mahalli jarrin karena didahului dengan huruf jar yaitu ma, sehingga artinya apakah Allah bersama kita. Wal jawab, Allahu ma'ana, Allahu Allah marfu rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, karena dia itu mubtada isim marifat jatuh di awal jumlah. Ma'ana fi mahalli jarrin, jar dan majrur sebagai khabar, fi mahalli na di situ adalah fi mahalli jarrin karena didahului dengan huruf jar, dan jumlah jar dan majrur ma'ana fi mahalli raf'in sebagai khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisam'ihi, sam'i majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena di situ didahului dengan huruf jar, dan dia isim yang mudhaf. Hi fi mahalli jarrin mudhafun ilai, wa ru'yatihi, ru'yati majrur karena dia itu adalah isim tawabi ataf, sehingga ru'yatihi di situ adalah ataf karena didahului dengan huruf ataf itu wawu yang dia itu pengikut kepada isim yang jar yaitu bisam'ihi, wa ilmihi ataf ke ru'yatihi. Qala subhanahu wa ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala fi'lun madhi mabniyun 'alal fathah, kana fi'il madhi yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. La di situlah harfun nahiyah, huruf nahi yang masuk kepada fi'il mudhari', dan amalannya la adalah menjazmkan fi'il mudhari', sehingga takhafa di situ fi'il mudhari' majzum yang jazm, tanda jazmnya dengan membuang huruf nun karena dia af'alul khamsah. Dan takhafa aliful itsnain di situ fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il takhafu ataupun takhafa. Kemudian innani ni fi mahalli nasbin sebagai isimnya inna. Kemudian ma'akuma, kalimat ma'akuma di situ adalah fi mahalli raf'in sebagai khobar pertama dari innani. Sejak ma'akuma, kuma fi mahalli jarrin karena didaul dengan huruf jar itu ma'a, dan sibuhul jumlah jar dan majrur ma'akuma fi mahalli raf'in sebagai khobarnya inna dari innani. Dan asma'u jumlah fi'liyah di situ asma'u jumlah fi'la dan fa'il dhamirun mustatir takdiruhu ana. Dan asma'u di situ adalah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khobar kedua dari mubtada ataupun khobar kedua, khobar inna kedua dari innani. Wa ara di situ adalah ataf ke asma'u. Perhatikan i'rab dari firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dan kalimat innani ma'akuma asma'u wa ara, jadi ma'akuma di situ adalah fi mahalli raf'in sebagai khobar pertama dari isim dari khobarnya ini inna. Kemudian yang kedua asma'u khobar kedua dari innani. Dan asma'u fi'il mudhari' di situ ikut wazan fa'ila yaf'alu fi'ilun mudhari', ikut wazan fa'ila yaf'alu sehingga sami'a yasma'u kemasakan dhamir ana yaitu bunyinya asma'u. Demikian juga ara sehingga asma'u fi'il mudhari' marfu', tanda rafanya dengan dhammah karena fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu ataupun yang fi'il mudhari' yang tidak kemasakan oleh awamil nawasib dan jawazim, tanda rafanya dengan dhammah karena fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Dan jumlah fi'liyah asma'u khobar kedua dari innani. Wa ara di situ adalah marfu dengan tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah karena di situ mu'tal akhir. Kemudian asma'u boleh antum i'rab di situ fi mahalli nasbin sebagai hal. Jadi asma'u di situ menduduki kedudukan dua i'rab. Yang pertama dia sebagai khobar kedua dari innani. Kemudian yang kedua bisa antum i'rab di situ asma'u jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai hal. Sebagai hal. Wa nasabul halnya adalah pada dhamir innani. Sesungguhnya saya itu bersama kalian maha mendengar dan juga mengetahui. Itu melihat. Surat Taha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariban. Innakum inna harfu ta'kid dan inna tufidu li ta'kid sebagai penguat dan amalnya menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya. Dan kum fi mahalli nasbin sebagai isimnya inna. Dan tad'una fi'il mudhari' rafa tanda rafanya dengan subutun nun, dengan menetapkan huruf nun, dan fi'il fa'il domirun mustatirun, domir fa'il, fa'ilnya di situ adalah bukan domir mustatir tetapi wawul jama'ah, wawul jama'ah yang kembali kepada antum, kum. Dan jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna, sami'an, sami'an di situ mansub sebagai hal, hal. Kemudian qariban mansub sebagai hal kedua, hal yang pertama sami'an dan hal yang kedua adalah qariban. Wa huwa ma'akum, huwa fi mahalli raf'in sebagai mubtada, ma'akum fi mahalli raf'in sebagai khabar daripada huwa, sehingga hal untuk kaidah hal yaitu kadang-kadang wal asal hal adalah syarat-syarat diantara hal yang pertama adalah ayyakuna min ismil mustaq, dari isim yang mustaq, itu yang pertama. Kemudian yang kedua al-intiqal, hal harus al-intiqal yaitu tidak selamanya jadi hal ataupun tidak selamanya demikian. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna laisa min ismil jamid, sama saja dengan isim yang mustaq. Kemudian ada kalanya hal juga dia itu adalah min sifat yang terus menerus, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis innakum tad'una sami'an qariba, sami'an di situ adalah hal dan sahibul halnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sifat yang harus senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada hal, ada kalanya dia itu dari isim yang jamid, ada kalanya juga dari isim yang mustaq, kemudian juga ada kalanya dia itu ada dari sifat yang senantiasa ada terus menerus. Ai bi ilmihi, rawahu Muslim, bi ilmihi jumlah la mahallalaha min al-i'rab, karena di situ adalah jumlah tafsiriyah jatuh setelah huruf tafsir yaitu ai. Rawahu Muslim, Muslim marfu, tanda rafanya dengan dhammah, karena di situ adalah sebagai fa'il, isim marfu jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan jatuh sebagai pelaku, dan hu fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Jadi artinya innakum sesungguhnya kalian tad'una berdoa sami'an qariba terhadap zat yang maha mendengar, qariban dan juga dekat, wa huwa ma'akum, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala ma'akum bersama kalian, yaitu yang dimaksud dengan ma'akum ai bi ilmihi yaitu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan bisam'ihi yaitu dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Soal yang ke-13, ma hiya fa'idatut tauhid, khalas. Soal yang ke-12, ma hiya fa'idatut tauhid, al-jawab fa'idatut tauhidi hiya al-amnu fil akhirati minal azabi wal hidayatu fid dunya wa takfirud dhunubi. Qala subhanahu wa ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bidzulmin ay bisyirkin, suratul an'am. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yushriku billahi syai'a. Muttafaqun alaih. Ma ismul istifham fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Hiya dhamirun fasilun la mahalla laha min al-i'rab. Fa'idatu marfu sebagai khabar dari ma, dan dia dalam mudhaf. At-tawhidi majrur sebagai mudhafun ilai. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa antum irab hiya sebagai fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kemudian fa'idatu sebagai khabar dari mubtada hiya, dan jumlah ismiyah mubtada dan khabar fi mahalli raf'in sebagai khabar daripada ma. Jadi saya ulangi, ma isim istifham fi mahalli raf'in sebagai mubtada, dan hiya bisa antum i'rab di situ sebagai fi mahalli raf'in sebagai mubtada, dan fa'idatu rafa sebagai khabarnya hiya, dan jumlah ismiyah hiya fa'idatu tauhid fi mahalli raf'in sebagai khabar dari mubtada ma. Itu yang pertama. Yang kedua, ma mubta fi mahalli raf'in sebagai mubtada isim istifham hiya silah maus apa namanya dhamir fasil yang tidak mempunyai i'rab. Fa'idatu di situ marfu sebagai khabar ma, dan at-tauhid di situ jar sebagai mudhafun ilai. Ma artinya apa? Hiya dia fa'idatu tauhid, faidah tauhid. Al-jawab, fa'idatu tauhidi hiya al-amnu fil akhirati. Fa'idatu marfu dan rafanya dengan dhamma kan isim mufrad, dan dia sebagai mubtada isim marifat jatuh di awal jumlah. At-tawhidi majrur tanda jarnya dengan kasrah kan isim mufrad. Hiya dhamirun fasil la mahalla laha min al-i'rab. Al-amnu marfu tanda rafanya dengan dhamma karena sebagai khabar dari fa'idah. Fil akhirati al-akhirah di situ majrur tanda jarnya dengan kasrah karena di dal dan huruf jar ti. Minal azabi al-azabi majrur karena di dal dan huruf jar yaitu min, dan tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Wal hidayatu fid dunya al-hidayatu marfu tanda rafanya dengan dhamma karena dia itu isim mufrad, dan dia adalah ataf ke al-amnu. Fid dunya dunya majrur tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah alal alif karena isim maksur. Wa takfiru dhunubi takfiru marfu tanda rafanya dengan dhammah kan isim mufrad, dan dia itu adalah ataf ke al-hidayah. Wa dhunubi majrur tanda jarnya dengan kasrah kan isim mufrad. Sehingga fa'idatu tahidi hiya fa'idah tahid dia adalah al-amnu fil akhirah minal azab, merasa aman di dalam akhirat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hidayatu fid dunya dan dia juga mendapat hidayah di dunia. Wa takfiru dhunub dan dia juga mendapat ampunan dosa ataupun penghapusan dosa. Qala subhanahu wa ta'ala alladzina amanu alladzina fi mahalli raf'in sebagai mubtada karena dia itu isim mausul. Amanu jumlah amanu la mahalla laha min al-i'rab karena silah mausul. dan amanu jumlah fi'liyah dan fa'il wawul jama'ah fi mahalli raf'in dan amanu fi'il mudhari' fi'il madhi di situ mabniyun ala dhammah karena fi'il mudhari' bersambung dengan wawul jama'ah maka dia tu mabniyun ala dhammah amanu fi'il madhi walam yalbisu sehingga walam yalbisu yalbisu fi'lul mudhari' majzum tanda jazmnya dengan membuang huruf nun karena di situ adalah kemasukan huruf jazm yaitu lam dan jumlah lam yalbisu la mahalla laha min al-i'rab atau ke amanu dan di situ adalah yalbisu fi'lul mudhari' mazid yang sudah mendapat ketambahan huruf dari fi'il albasa yalbisu kata itu adalah fi'il mudhari' yang mujarrad dari fi'il labisa yalbasu atau labisa yalbisu fa'ala yaf'ilu dan di situ adalah fi'il mudhari' mujarrad ikut wazan fa'ila yaf'ilu fa'ila yaf'ilu labisa yalbisu sehingga di situ adalah fi'il mudhari'. Kemudian imanahum imanahum imana fi mahal mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il yalbisu dan hum fi mahalli jarrin mudafun ilai bidulmin dulmin majrur tanda jarnya dengan kasrah karena ditusi mufrad karena bidul dengan rufsiah itu bi. Kemudian ulaika ulaika lahumul amnu wahum muhtadun jumlah fi'liyah ulaika lahumul amnu wahum muhtadun fi mahalli raf'in sebagai khobar daripada alladzina amanu. Jadi ulaika lahumul amnu wahum muhtadun fi mahalli raf'in dari jumlah ismiyah alladzina amanu di situ adalah khabarnya alladzina amanu. Jadi saya ulangi ulaika di situ adalah fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kemudian lahumul amnu fi mahalli raf'in sebagai khobar. Perhatikan, di situ rumit, agak rumit. Perhatikan kitabnya betul-betul, karena di sini adalah iramnya agak rumit. Saya ulangi, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun alladzina fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kemudian mana khobar daripada alladzina amanu di situ adalah jumlah ismiyah ulaika lahumul amnu di situ adalah fi mahalli raf'in sebagai khobarnya alladzina. Kemudian kalau dirinci satu persatu dari i'rab ulaika lahumul amnu wahum muhtadun yang pertama ulaika fi mahalli raf'in sebagai mubtada kemudian lahum fi mahalli raf'in sebagai khobar mu'akhar muqaddam dan al-amnu di situ adalah marfu sebagai mubtada muakhar. Khalas? Dan ulaika, saya ulangi lagi. Ulaika fi mahalli rafin sebagai mubtada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lahum fi mahalli raf'in dari sibul jumlah khabar, khabar muqaddam bukan dari mubtada ulaika. Dan mana mubtada lahum adalah al-amnu khabar mubtada muakhar. Dan mana khabar ulaika, khabar daripada ulaika adalah jumlah mubtada dan khabar yang muakhar di situ lahumul amnu fi mahalli raf'in sebagai khabarnya ulaika. Wahum muhtadun hum fi mahalli raf'in sebagai mubtada muhtadun fi mahalli muhtadun di situ adalah rafa sebagai khabarnya hum, sehingga tanda rafanya dengan wawu karena di situ adalah jamak mu'jamak mudzakar salim. Bidul min ay bisirkin suratul an'ami. Kalau jadi kesimpulan daripada ayat qala subhanahu wa ta'ala, yang pertama alladzina irabnya fi mahalli raf'in sebagai mubtada, kemudian jumlah ismiyah ulaika lahumul amnu fi mahalli raf'in sebagai khabarnya alladzina, kemudian karena hadis itu jumlah ismiyah, tentunya satu jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Kalau kita rinci satu persatu, yang pertama ulaika fi mahalli raf'in sebagai mubtada, kemudian lahumul amnu dan lahumul amnu fi mahalli raf'in sebagai khabarnya ulaika, kemudian karena di situ lahumul amnu jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan khabar, sehingga lahum fi mahalli raf'in sebagai khabar muqaddam dan al amnu di situ adalah sebagai rafa sebagai mubtada muakhar, dan jumlah ismiyah yang mubtada muakhar dan khabar muqaddam fi mahalli raf'in sebagai khabarnya ulaika. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'alallahi haqqu marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena itu mufrad sebagai mubtada. Al-ibadi majrur tanda jarnya dengan kasrah. Alallahi alallahi Allah majrur karena didauli dengan huruf jar ala, dan tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Allah yu'adziba di situ Allah yu'adziba Allah yu'adziba yu'adziba fi'lun mudhari mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena fi'l mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun dan kemasukan huruf an, dan yu'adziba fi'lun mudhari ikut wazan fa'ala yufa'ilu yang sudah mendapat tambahan huruf yaitu fi'l mudhari fi'il yang mazid. Dan jumlah Allah yu'adziba fi mahalli raf'in masdarun mu'awwal sebagai khabar haqqullah haqqul ibad, sehingga Allah yu'adziba masdarun mu'awwalun fi mahalli raf'in sebagai khabarnya haqqul ibad. Dan man fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi dari fi'il fa'il yu'adziba yang mana fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiru huwa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yushriku la harfu nafyin la huruf nafi yang di sini adalah tidak mempengaruhi fi'il yang masuk kepadanya. Yusriku marfu karena fi'il mudhari dari fi'il madhi asyraka, yang mana fi'il mudhari'nya yusyriku, ikut wazan af'ala yuf'ilu. Billahi, Allah, billah majrur, karena didahului dengan huruf jar. Sayan mansub, karena sebagai maf'ulun bihi dari yusyrik, muttafaqun alaih. Kemudian artinya hakul ibadi, haknya hamba ala Allah, atas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yu'adziba, yaitu supaya Allah tidak mengazab ataupun menyiksa man, yaitu orang, la yusyriku billahi say'a, orang yang tidak menyekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun.